Kadangkala aku bertanya, di mana cinta berada? Tersembunyi, tiada kunjung menghampiri. Dua angsa memadu rindu di danau biru berjumbu. Pagut sepiku di sini letih hati. Begitu jauh waktu ku tempuh sendiri mengayu. Bidu kecil hampa berlayar, akankah berlalu? Hanya diam menjawab kerisauan. Kadangkala aku berhayal seorang di ujung sana juga tengah menanti tiba saatnya. Oh, begitu ingin berbagi batin mengarungi hari yang berwarna di mana dia pasangan jiwaku. Ku mengejar bayangan begitu jauh waktu ku tempuh sendiri mengayu. Bidu kecil hampa berlayar, akankah berlalu? Hanya diam menjawab kerisauan. Penuh pasangan jiwaku, ku mengejar bayangan kian menghilang. Bidu kecil hampa berlayar, akankah berlalu? Hanya diam jawab kerisauan.